Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tafsir surah Al-Lahab. Atau nama lainnya surah Al-Masad. Ada santri di sini? Kelas 1 ada? Santri kelas 1 ada? Mana? Angkat tangan. Ayo wah. Kum, berdiri. Berdiri. Iya. Coba baca surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab baca. Tahu enggak surah Al-Lahab? Belum hafal? Belum. Jelis. Kelas 2 coba ada? Kelas 2. Anta kelas 2. Hah? Kelas 2. Coba baca Iqra surah Al-Lahab. Hafal? Hah? Enggak hafal. Kelas 3. Ijlis. Ada kelas 3. Enggak ada. Kelas 4. Ada kelas 4. Ayo. Kelas 4. Fadhal. Iqra. Al-Lahab. Naam ahsan, ya, dikasih tahu ya sama abinya. Iya. Taib. Qala Allah Ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi watab. Makna di sini adalah tabbat adalah khasrat yadan abi lahab, yaitu celaka kedua tangan Abu Lahab. Di sini menunjukkan tentang isyarat merendahkan, menghinakan Abu Lahab dalam keadaan Abu Lahab ini adalah seorang pemimpin Quraisy, ya, orang yang mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecelakaan, kebinasaan terhadap Abu Lahab? Ini karena apa yang dilakukan dia, yaitu Abu Lahab, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebelumnya Abu Lahab itu adalah kunyah. Nama dia Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya adalah Abu Utbah. Lalu kenapa dia dikatakan sebagai Abu Lahab? Iya, para ulama menyatakan, yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dinamakan sebagai Abu Lahab karena al-isyraku wajhihi. Karena wajah dia merah, ya. Sehingga dikatakan dengan Abu Lahab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kecelakaan Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab ini ternyata adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib juga itu bukan nama asli, ya. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Bin Abd Manaf, ya, bin Hashim, Hashim bin Abd Manaf. Ya, Abdul Muttalib, yaitu bernama Syaibah, ya, bernama Syaibah. Dikatakan sebagai Abdul Muttalib karena dulu, ya, Syaibah ini ikut dengan paman beliau, yaitu Muttalib. Ya. Muttalib, ya. Ketika perjalanan safar, ya, Syaibah ini ikut waktu masih kecil. Karena terik panas matahari sehingga warnanya kulitnya hitam. Ya. Sehingga orang menyangkanya itu adalah, ya, budak dari Muttalib. Sehingga dinamakan dengan Abdul Muttalib. Naam. Kemudian terkait dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada tiga macam paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, bagian yang pertama adalah paman Rasulullah sallam yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia, mereka masuk Islam. Yang kedua, paman Rasulullah SAW yang dia menentang dakwah Rasulullah SAW, ya, yang selalu merintangi dakwah Rasulullah SAW, dan dia dalam keadaan kafir, yaitu siapa? Abu Lahab. Yang ketiga adalah paman Rasulullah SAW yang membantu dakwah Rasulullah SAW, ya, yang melindungi Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi pamannya ini, ya, mati di atas kekafiran. Siapa dia? Yaitu Abu Thalib. Adapun bagian yang pertama, yaitu paman Rasulullah SAW yang beriman dan berjihad bersama Nabi SAW, di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu di antara kedua paman Rasulullah SAW ini, manakah yang lebih afdol? Apakah Abbas bin Abdul Muthalib atau Hamzah bin Abdul Muthalib? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan as-sani afdalu minal awwal, yang kedua lebih afdol dibandingkan yang pertama. Kenapa? Li'anna sani min afdol syuhada indallah azza wa jal. Karena paman Rasulullah SAW yang kedua, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk para syuhada yang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW memberikan sifat, julukan kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Asadullah wa Asadur Rasulihi, ya, singanya Allah dan singanya Rasulnya. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya beliau adalah seorang yang pemberani. Ya. Pemberani. Dan beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, mati syahid di perang Uhud pada tahun yang kedua dari hijrah radhiyallahu anhu. Dalam perang Uhud di tahun yang kedua dari hijrah, ya, berarti perang Uhud itu terjadi tahun kedua setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Adapun paman Rasulullah Sallam yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia mati di atas kekafiran, yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib. Sebagaimana riwayat dalam hadis, ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit, yang sakitnya ini menutup akhir hidupnya, maka Rasulullah SAW pun menjenguk, ya, ke rumahnya Abu Thalib. Lalu ternyata di sana ada dua orang pemuka Quraisy, ya, yang masih kafir. Lalu Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Qul ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatun uhajju bika indallah. Kalimat yang nanti aku akan berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan membela engkau nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dua pemuka Quraisy ini tidak mau diam. Dia pun mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, yaitu agama kekafiran? Lalu Rasulullah SAW mengulang kembali, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Ya. Mereka pun, kedua pemuka ini pun mengulang kembali, "Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Hingga akhirnya Abu Thalib ya, mati di atas kekafiran. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan siksa terhadap pamannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya Abu Thalib ini di neraka yang paling teratas. Dan itu akan kekal selama-lamanya. Ya. Ditempatkan di neraka yang paling teratas, yang paling ringan siksaannya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta kana fi dhahdahi min nar wa alai na'lan yaghli minhuma dimaghuhu." Hingga ya ketika siksaan yang paling ringan, neraka yang paling teratas, ya, maka diberikan kepadanya dua sendal. Dengan ketika dia memakai dua sendal ini, maka mendidih otaknya. Ya. Padahal di sendal ya menjalar panasnya sampai otaknya mendidih. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Ini siksaan yang paling ringan, ya. Nah, kalau kita mendengarkan riwayat-riwayat seperti ini, lalu ya, apakah kita berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita ya berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini siksa yang paling ringan. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentang dan yang menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Lahab. Iya. Nah, yang bernama siapa tadi? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Iya. Allah abadikan ya dalam kitabnya yang mulia tentang celakanya Abu Lahab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka. "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berguna ya apa yang dimiliki dari harta-hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidak berguna kemuliaan nasabnya, tidak berguna harta yang berlimpah, ya, tidak berguna apapun yang diusahakannya. Nah, semuanya itu tidak berguna. Ya, tidak bermanfaat baginya, tidak bisa membela harta, jabatannya, kedudukannya untuk menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Itu tidak akan berguna. Dan ini nasihat bagi kita semua, bahwasanya harta yang kita miliki, ya, kedudukan yang kita miliki, nasab yang tinggi yang kita miliki, itu tidak akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, tidak pantas untuk kita ya sombong di hadapan orang lain, tidak pantas untuk kita merendahkan orang lain. Ya, jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu semua amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna. Ya. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla narun dzata lahab. Nanti dia akan ya, ditempatkan di dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya, ladzata lahab adalah lidah api yang mengelilingi di setiap sisi neraka. Ya. Na'udzubillah. Ini siksaan bagi Abu Lahab. Ya. Naam. Dan ya, ini Allah azab Abu Lahab karena Abu Lahab dulu telah merendahkan Rasulullah SAW, menghinakan Rasulullah SAW ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, diseru untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Naam. Lalu berkata Abu Lahab kepada Muhammad SAW, tabban laka alihada jama'atuna, celaka engkau Muhammad, apa karena ini kami dikumpulkan di sini? Ya. Alihada jama'atuna, apakah untuk perkara ini kami dikumpulkan di sini? Naam. Artinya ini sebagai penghinaan kepada Nabi SAW, padahal yang diseru oleh Rasulullah SAW itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Allah balas dengan ya, firman ini, tabbat siada Abi Lahabi watab, yang celaka itu adalah Abu Lahab, yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang memiliki ya, lidah api yang mengelilingi neraka tersebut. Wamra'atuhu hatta hammalatal hatab, dan istrinya ya, istri Abu Lahab membawa kayu bakar ya, karena istrinya ini membantu ya, suaminya dalam rangka memusuhi dakwah Rasulullah SAW, sehingga diikutsertakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksaannya. Lalu siapakah nama dari istri Abu Lahab? Nama istri dari Abu Lahab yang dia adalah seorang sadatun nisa Quraisy, wanita yang mulia. Ya, wanita yang memiliki derajat yang tinggi di enam kabilah Quraisy. Dia ya adalah Ummu Jamil. Namanya adalah Arwa bintu Harb. Bin Umayyah. Ya, dia ini adalah saudari dari Abi Sufyan. Saudari dari Abi Sufyan. Ya, dari kalangan orang-orang yang mulia, keturunan yang mulia, ya, yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Naam, karena ya membantunya perjuangan suaminya dalam permusuhan dan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah naam siksa diikutsertakan dengan suaminya. Fi jidiha hablum mim masad. Ya. Dan di lehernya adanya tali, ya. Tali serabut yang mengikat di lehernya. Naam. Dan ini termasuk daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada Naam Abu Lahab dan istrinya. Dalam tafsir ini bisa kita ambil faedah, ya, bahwasannya ya, musuh-musuh dakwah itu ada dari kalangan keluarga, ya. Dan juga di sana ada juga di antara mereka yang membantu dakwah, Naam, membela, mendukung dakwah, ya. Dan yang kedua bahwasannya, ya, ketika ya, seorang istri ini membantu perjuangan suaminya yang tidak baik, maka dia pun akan mendapatkan ya, siksaan yang sama dengan suaminya. Dan yang ketiga adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disiapkan padanya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.